katakan cinta. Berapa lama ku harus menunggumu di ujung gelisah ini aku. Sedetik pun tak ingat kamu, namun dirimu masih begitu. Acuhkan ku tak mau tahu. Luka-luka-luka yang ku rasakan, bertubi-tubi-tubi yang kau berikan. Cintaku bertepuk sebelah tangan, tapi aku balas senyum keindahan. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Pernahkah engkau sejenak mengingat aku? Pernahkah ingat walau seperti angin berlalu? Di setiap malam kini aku tak sedetik pun tak ingat kamu. Namun dirimu masih begitu. Acuhkan ku tak mau tahu. Luka-luka-luka yang ku rasakan, bertubi-tubi-tubi yang kau berikan. Cintaku bertepuk sebelah tangan, tapi aku balas senyum keindahan. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Tapi aku balas senyum keindahan. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta.